sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama yang paling mendasar seorang ustaz menjadi sesat? Di mana mereka itu adalah seorang yang berilmu. Kemudian azakumullah, disinilah perlunya mengkaji usul sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah. Ditulis oleh sekian banyak para ulama, apakah dengan nama as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah, as-sunnahnya Ibn al-Asim, ataupun as-sunnahnya Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah, ataupun dengan nama usul sunnah, usul sunnahnya Imam Humaydi, usul sunnahnya Imam Ahmad, dan lain-lain. Ataupun dengan nama akhidatul salaf as-salul hadith. Ataupun dengan nama akhidat ahli sunnah. Ataupun dengan nama as-syariah Imam al-Ajurri. Semuanya berisi prinsip-prinsip ahli sunnah. Sebagaimana ditanyakan oleh Syekh Islam oleh ahli wasat, ringkaskan kepada aku prinsip-prinsip Islam yang seorang akan selamat kalau berpegang dengan prinsip-prinsip itu, dan akan sesat kalau meninggalkan prinsip-prinsip tersebut. Maka dikatakan oleh beliau dengan jawaban hadiyah aqidatu barakatun najiyah al-mansurah ila qiyamisah al-sunnah wal-jamaah. Kemudian satu persatu sebutnya. Sehingga kalian bayar. Maka prinsip-prinsip itu kalau diselisih satu saja, maka orang itu bahwa wabtada. Bahwa wabtada. Dia mengadakan kebidaan. Karena perkara itu perkara-perkara yang penting. Ternyata di dalam akidat usul, syarah usul ahli sunnah wal jamaah, syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah wal imam, hibatullah ala likai, ada prinsip ahli sunnah bersikap pada ahli bid'ah. Di dalam akidat usul ahli hadis ada prinsip istara yang beliau letakkan di situ tentang ciri-ciri seorang ahli sunnah adalah cinta kepada imam-imam ahli sunnah dan benci kepada ahli bid'ah. Tidak memuji, tidak menyanjung. Di kitab yang lainnya pun disebutkan. Berarti itu perkara penting, bukan perkara remeh. Bukan perkara yang, ya sudahlah, kita toleransi, kita maklumi, kita tidak bisa. Beda dengan perkara-perkara yang para ulama masih berselisih, ada yang rajih, ada yang marju, kita menganggap ini yang rajih, ternyata ustaz yang lain berpendapat yang sebaliknya yang rajih. Kalau mau berbantah ini, silakan. Tetapi ta'asub tidak. Atau mentahdir tidak. Kita katakan menurut saya ini yang paling rajin. Kata si Fulan, yang itu yang rajin. Iya, kata si Fulan begitu, kata saya enggak. Ini yang rajin. Selesai. Kalau kamu bawakan hujah-hujahnya, dan beliau juga bawakan hujah-hujahnya, maka murid-muridnya akan melihat mana yang hujah-hujahnya lebih kuat, yang lebih kawi, maka akan dipegang. Maka pelajari prinsip-prinsip sunnah. Biar tahu orang ini sebatas apa penyimpangannya. Sudah pantaskah ditahdir atau belum?